wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah, wa an Hafsata ummul mu'minin, dan dari Hafsah salah satu ummul mu'minin, istri-istri Nabi, zaujat an-Nabi alaihi wasallam, mereka digelari sebagai ummahatul mu'minin, ibu-ibu kaum mu'minin. Anna an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, berkata, bersabda, man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Man, barang siapa, lam yubayyit, tidak meniatkan di malam hari as-siyama, untuk berpuasa, qabla al-fajr, yakni sebelum fajar, yakni di malam hari. Karena siapa tidak meniatkan berpuasa di malam hari sebelum fajar, yakni niatnya sebelum fajar, di malam hari yakni sebelum fajar. Barang siapa tidak meniatkan, ya tidak berniat berpuasa di malam hari, yaitu sebelum fajar. Fajar yang dimaksud adalah fajar shadiq, yaitu waktu sholat subuh. Fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya, yakni tidak sah puasanya. Rawahul Khamsah, diriwayatkan oleh Al-Khamsah, Ahmad, dan empat pemilik sunan. Wa mala at-Tirmidzi wan-Nasa'i ila tarjih waqfih. Wa mala artinya condong. Condong ya, paham condong ya? Iya. Cenderung. Ya. At-Tirmidzi dan An-Nasa'i keduanya condong, cenderung ila tarjih, untuk mentarjih, menguatkan, waqfihi, bahwa hadis ini yang benar adalah mauquf. Mauquf artinya riwayatnya berhenti pada Hafsah, bahwa ini ucapan Hafsah, ucapan sahabat, mauquf. Jadi tidak sampai periwayatannya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam sebagai sabda Nabi. Ya. Jadi hadis itu kalau riwayatnya hanya berhenti pada sahabat, kemudian dinisbahkan ucapan itu atau perbuatan itu kepada sahabat, namanya mauquf, waqf. Kalau setelah sahabat diangkat penisbahannya, penyandaran riwayat itu kepada Rasul, itu namanya marfu', dirafa', marfu'. Nah, di sini At-Tirmidzi dan An-Nasa'i keduanya cenderung condong bahwa riwayat ini yang rajih mauquf, artinya ini ucapan Hafsah, bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Difahami ini? Itu makna wa mala At-Tirmidzi wa An-Nasa'i la tarjih waqfi, keduanya. Jadi maksudnya itu ada riwayat lain yang meriwayatkan bahwa ini hanya ucapan Hafsah, bukan ucapan Nabi. Nah, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i lebih cenderung untuk mengatakan bahwa yang rajih, yang benar riwayat, bahwa itu ucapannya Hafsah. Nah, wa shahahahu marfu'an Ibnu Khuzaimah bin Hibban. Sedangkan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban keduanya mensahihkan hadis ini sebagai hadis marfu'. Marfu' artinya sabda Rasul. Nah, Walid Daruqutni dan Ad-Daruqutni punya riwayat, ya, meriwayatkan hadis ini, lafadznya maknanya sama tapi lafadznya agak berbeda, yaitu la siyama, tidak ada puasa yang sah liman, bagi siapa lam yafridhu, tidak menetapkan. Yafrid di sini menetapkan, tidak menetapkan niatnya. Minal lail, sejak malam hari. Ya, sejak malam hari. Ini bunyinya apa? Itu tidak mengganggu bunyi itu. Nah, jadi sekarang permasalahannya, sebelum kita mempelajari hukum yang dikandung hadis ini, pertama, hadis ini diperselisihkan. Ada dua riwayat. Ada riwayat yang menyandarkan ini sebagai ucapan Hafsah mauquf, bahwa ini hanya ucapannya Hafsah. Ada riwayat yang menyandarkan bahwa ini sabda Rasul, yakni marfu. Nah, ya, riwayat yang mauquf, yakni bahwa ini ucapannya Hafsah, itu diriwayatkan oleh An-Nasa'i sendiri dan At-Tahawi. Jadi yang meriwayatkan riwayat yang mauquf bahwa ini ucapannya Hafsah adalah An-Nasa'i dan At-Tahawi. Di antara ulama yang juga mensahihkan hadis ini sebagai sabda Rasul adalah Al-Albani. Al-Albani bersama Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibban. Ya. Sedangkan ulama yang menganggap yang benar adalah yang mauquf, di sini disebutkan At-Tirmidzi, An-Nasa'i, yang lainnya selain keduanya. Yang juga menghukumi bahwa yang benar ya adalah mauquf adalah Al-Imam Ahmad, Al-Bukhari, Abu Daud dan yang lainnya. Jadi yang mengatakan mauquf selain At-Tirmidzi dan Nasa'i adalah Al-Imam Ahmad, Al-Bukhari dan yang lainnya. Ini deretan imam-imam ya, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Al-Bukhari, At-Tirmidzi dan Nasa'i, yang membuat kita jadi ragu untuk membenarkan bahwa ini marfu'. Ya. Jadi memang sepertinya besar kemungkinannya bahwa memang ini mauquf seperti kata Tirmidzi dan Nasa'i, Ahmad dan Al-Bukhari. Ya. Jika kalau mauquf, jika pendapat mereka mauquf, maka hadis ini tidak boleh dijadikan. Nah, ini yang akan terangkan. Nah. Kalau yang mengatakan sahih seperti Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban dan Al-Albani, masalahnya jelas, berarti ini hujjah. Ini dalil bahwa puasa wajib syarat sahnya harus berniat di malam hari sebelum terbit fajar. Ya. Ini dalil jika memang sahih. Bagi mereka yang menganggap ini mauquf, ya, maka tetap pendapat ini yang rajih, bahwa puasa wajib di antara syarat sahnya adalah harus berniat di malam hari. Nah, selain yakni mengikuti berdasarkan pendapat yang mengatakan ini mauquf, selain Hafsah, ada dua sahabat yang lain yang juga berfatwa seperti Hafsah, yaitu Ibnu Umar dan Aisyah. Ada dua sahabat yang lain selain Hafsah yang juga berfatwa seperti ini, yaitu Ibnu Umar dan Aisyah. Kata Ibnu Hazm, mereka bertiga, Hafsah, Ibnu Umar dan Aisyah, tiga orang dari kalangan sahabat yang berfatwa demikian tanpa diketahui sama sekali ada sahabat lain yang menyelisihi fatwanya. Ya. Ini tiga sahabat yang berfatwa, Hafsah, Ibnu Umar, Aisyah, tanpa diketahui ada sahabat lain yang menyelisih, yang menyelisihi. Nah, menurut kaidah sebagian ulama, ya, ulama Hanabilah seperti Ibn Uthaymin dan yang lainnya mengatakan bahwa qaulus sahabi, ucapan seorang sahabat, ucapan seorang sahabat adalah hujjah apabila tidak menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah, dan dengan syarat tidak ada sahabat yang lain yang menyelisihi. Ya, menurut mereka ucapan fatwa sahabat itu hujjah selama tidak bertentangan, tidak berbeda dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan tidak ada sahabat lain yang punya fatwa berbeda dengan itu. Nah, nah, ditambah lagi dalam hal ini, ternyata fatwa mereka ini sejalan semakna dengan ayat, yaitu ayat 187 dalam surat Al-Baqarah. Ayat 187 dalam surat Al-Baqarah yang bunyinya waqulu washrubu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Perhatikan. Waqulu washrubu, makan minumlah kalian. Ya. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad, sampai menjadi jelas bagi kalian benang putih. Benang putih di sini maksudnya adalah cahaya, yaitu cahaya fajar. Minal khaytil aswad, dari benang hitam maksudnya sisa gelapnya malam. Minal fajar, yaitu terbitnya fajar. Bagaimana sisi pendalilan? Bagaimana sisi pendalilan dari ayat ini? Perhatikan. Allah mengizinkan makan minumlah sampai terbit fajar. Berarti sebelum terbit fajar sudah harus berniat berpuasa. Izin makan minum hanya berbatas sampai terbit fajar. Kalau sudah terbit fajar sudah harus menahan. Berarti sebelum terbit fajar sudah harus berniat menahan. Ini adalah dalil wajib berniat berpuasa. Untuk puasa wajib, wajib diniatkan sebelum terbit fajar. Jadi ini sesuai dengan fatwa tiga sahabat itu. Juga hadis Umar Ibn Khattab muttafaq alaih, innamal a'malu bin niat wa innamal ikulli imri'in ma nawa, hanya sungguhnya amalan-amalan itu dengan niat, dan hanyalah setiap orang akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan niatnya. Maka dengan demikian yang benar dalam hal ini adalah pendapat jumhur ulama berdasarkan ini yang kita dengar dari dalilnya, bahwa untuk puasa wajib wajib disyaratkan berniat sebelum terbit fajar. Jika tidak berniat, lupa berniat, tidak sah puasa wajib. Faham ini? Nah, sekarang sifat berniat itu bagaimana? Nah, yang namanya niat itu adalah amalan qalbu, amalan hati, bukan amalan lisan. Niat itu tempatnya di hati. Ya. Jadi berniat aja di hati untuk berpuasa Ramadan besoknya. Ya, melaksanakan kewajiban berpuasa Ramadan. Diniatkan dalam hati. Tidak ada konteks lafaz tertentu yang diingatkan di ya, jelas diniatkan. Ya, bahkan melafadzkan niat tergolong bid'ah yang tercela dan tertolak, karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang ada dalam hati yang diniatkan setiap orang. Tidak perlu dikabari, Allah Maha tahu. Yang kedua, Nabi SAW dan para sahabat tidak pernah melafadzkan niat. Ya. Kalau ada yang mengatakan, nah bagaimana dengan ucapan kalau orang berumrah itu atau berhaji? Labbaik Allahumma hajjan, hajjan atau umrah. Labbaik Allahumma umratan. Kan itu disunnahkan. Selain talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'ma lak wal mulk la syarika lak. Sesekali diselingi labbaik Allahumma hajjatan, labbaik Allahumma umratan. Ini tergantung apa yang diniatkan. Kalau umrah berarti umratan. Nah, ini niat bukan ini. Jawabannya bukan niat. Itu zikir. Itu zikir, bukan niat. Nah. Tayyib, ini jelas? Apa yang diniatkan dalam hati? Kalau sudah meniatkan akan berpuasa Ramadan besok, maka itu sudah mewakili hukumnya karena Ramadan mesti wajib. Ya, kalau anak kecil yang mumayyiz, dia meniatkan berpuasa Ramadan karena dia belum mukallaf, berarti dengan sendirinya itu hukumnya sunnah. Jadi anak kecil kalau yang mumayyiz belum balik itu, kalau salat ikut salat fardu, salat lima waktu, ikut puasa Ramadan itu terhitung sunnah bagi mereka, bernilai sunnah. Nah, kalau seseorang hendak berpuasa kemudian hanya meniatkan akan berpuasa wajib, tidak cukup. Kalau yang diniatkan cuma puasa wajib tidak cukup. Kenapa? Karena puasa wajib macam-macam. Ada puasa Ramadan, ada puasa nazar, ada puasa kafarah. Jadi kalau hanya wajib, mengatakan berpuasa wajib tidak cukup. Harus ditakyin apa puasanya. Itu puasa Ramadan atau puasa nazar atau puasa kafarah. Kalau itu sudah jelas mewakili wajibnya. Difaham ini? Berikutnya, apakah setiap malam Ramadan harus berniat? Ataukah cukup di awal malam diniatkan sekaligus sampai akhir Ramadan? Ini diperselisihkan oleh ulama. Ya. Ada yang berpendapat niat satu kali di awal Ramadan sekaligus diniatkan sampai akhir Ramadan. Maka itu cukup. Ada yang berpendapat demikian. Ada juga yang berpendapat harus, ya, setiap malam niat untuk masing-masing puasa harus setiap malam. Dan ini pendapat yang rajih insyaallah. Kenapa? Karena setiap puasa sudah diselingi, diputus dengan berbuka. Ya, belum lagi nanti terputus misalkan dengan safar. Ya, tetapi mereka yang berpendapat bahwa cukup diwakili di malam pertama untuk sampai akhir Ramadan, itu mereka tetap mengatakan kalau diputus oleh safar atau sakit ketika mau mulai harus benar lagi. Tetapi yang jelas di sini bahwa setiap puasa diputus dengan berbuka. Ketika berbuka berarti kan niat puasanya putus di situ. Berarti untuk berikutnya harus berniat lagi. Dan ini tentunya lebih hati-hati wallahu alam. Boleh tanya? Ya. Masalah niat. Macam kita ni dah tahu kan. Kalau nampak bahas tu macam ada satu masa yang detik yang besok kau kena niat Ramadan. Tapi ini memang dah jadi ini sebagai kewajipan. Memang hidupnya langsung dan memang aku akan puasa esok hari. Ya, dia dah tasat begitu lalu. Ya. Bagaimana? Ya, itu jadi sudah, kadang-kadang ya. Bila dia sahur, bila belajar begini, belum seperti yang macam di ditakyin tu. Nampak tak? Apakah itu kita kira niat itu tak? Ya, jadi yang namanya dia niat. Dia tahu memang kita dah orang-orang yang insyaAllah. Ya. Dah, jadi, memang wajib faham begitu. Jadi sebenarnya niat itu amalan hati tadi seperti diterangkan. Jadi ketika sudah terbetik di hati dan bertekad ya, berniat besok ini sudah Ramadan, saya mau berpuasa besok. Di dalam hati gitu kan? Sudah. Ya itu sudah niat sebenarnya. Jadi ketika tergerak untuk makan sahur, ya tidak mungkin dia makan sahur kalau bukan berniat bau berpuasa kan begitu. Jadi yang menggerakkan orang beramal itu niat. Ya. Ya itu memang, ya itu berniat. Kenapa dia bangun sahur? Karena niat mau berpuasa. Nah, jadi tidak perlu capek-capek, berat-berat. Ayo, berniat. Nawaitu shoma Ramadan. Maksudnya tadi dipahamkan ada satu masa yang kita perlu sahur. Ya. Kita tahu tapi dibentarkan ini. Bukan apa saja. Nah, itu. Sudah itu sebenarnya. Uh, Tayyib. Selesai tentang puasa wajib. Ya. Kemudian wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qala, berkata, dakhala alayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Masuk menemui aku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zata yaumin, di suatu hari. Zata yaum artinya di suatu hari. Ya. Faqala, maka Nabi alaihi salatu wassalam berkata, hal indakum syai. Jadi Aisyah meriwayatkan bahwa satu hari Nabi masuk ke rumah Aisyah, karena rumahnya Nabi banyak, karena istrinya banyak. Nah, ini sekarang yang dimasuki rumahnya Aisyah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, hal indakum syai, apakah kalian punya sesuatu yang bisa disantap, dimakan? Qulna, kata Aisyah, kami menjawab, la, tidak ada. Ya, ini biasa kalau di rumah Nabi dan rumah sahabat, biasa tidak ada makanan. Biasa mereka. Nah, qala, kata Nabi alaihi wasallam, fa inni, kalau begitu, fa ini menunjukkan kalau begitu, ya, jadi ada sebabnya, yaitu karena tidak ada makanan. Kalau begitu, ini sesungguhnya, idzan, sekarang. Nah, jadi idzan ini menunjukkan sekarang. Idzan, nah ini juga menunjukkan sekarang. Kalau begitu, idzan sekarang, shaim. Ya, maka sesungguhnya, idzan kalau begitu sekarang aku berpuasa. Berarti mulai niat puasanya kapan? Sekarang, saat itu. Ketika dijawab tidak ada makanan. Berarti tadi belum berniat berpuasa, nyari makan. Nabi Rasulullah SAW di rumah Aisyah. Jadi idzan ini istilahnya ilmu nahwu dzarf. Ya. Dzarf zaman al-hal. Ya. Dzarf waktu sekarang. Jika begitu sekarang, idzan artinya apa? Titik tekannya di idzan ini. Perhatikan titik tekannya di idzan. Ya, idzan artinya jika begitu sekarang. Ini dzarfu zaman lima hadara minaz zaman istilahnya. Dzarf lima hadara minaz zaman ini menunjukkan ruang waktu yang hadir sekarang. Singkatnya keterangan waktu sekarang. Itu makna idzan. Jika begitu sekarang. Nah, ini tekan di sini kan, ini yang menjadi pendalilan. Ya. Berarti Nabi mulai berniat berpuasa di situ. Sekarang. Nah. Tsumma atana yawman akhar. Kemudian Nabi alaihi wasallam mendatangi kami di hari yang lain. Faqulna, ini kejadian lain ini, di hari yang lain yang diriwayatkan oleh Aisyah. Bukan yang tadi sudah selesai. Ceritanya sampai di situ Nabi berniat berpuasa saat itu. Kemudian di hari yang lain datang lagi Nabi SAW. Fakulna, yakni bertanya lagi, apakah kalian punya makanan? Jawab Aisyah, fakulna, kami menjawab, oh dialana haisun, kami diberi hadiah orang hais. Hais itu sejenis makanan Arab, ya, campuran antara tamar, kurma kering, samen, mentega, ya, dengan akib. Ya, susu yang digodok, dipanasi sampai membatu, keras, akib, apa namanya di sini? Bukan ngeju. Akib belum pernah dapat akib. Jadi itu kayak batu itu, keras sekali memang kayak batu. Kalau digigit, oh keras. Tapi caranya memang bukan digigit, tapi di, ya di kayak permen gitu cara makannya. Dia akan meleleh. Nah, seperti itu. Itu akib. Susu yang dikeringkan, dipanaskan sampai kering dan sampai membatu keras. Itu akib. Nah, itu hais, ya. Makanan Arab yang terbuat dari ini tadi. Nah. Faqala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arinihi. arinihi artinya tunjukkan padaku makanan itu, haiz itu. Perlihatkan padaku, tunjukkan padaku. Falakad asbahtu shaiman, karena sesungguhnya aku tadi ini bangun pagi telah berniat puasa. Fa'akala, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam makan haiz itu artinya membatalkan puasanya. Ruahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Yang dipetik dari hadis ini adalah hukum bahwa kalau puasa sunnah itu boleh diniatkan di siang hari, tidak harus berniat di malam, tapi dengan syarat. Keterangan Al-Lajnah Daimah, keterangan Ibn Utsaimin, dan Ibn Utsaimin menyebutkan bahwa dari ulama ya seperti itu ya, ulama-ulama terdahulu seperti itu, bahwa syaratnya belum menyentuh makanan, minuman, belum ada yang masuk. Kalau terlanjur sudah minum atau makan sesuatu muslim sedikit, maka tidak bisa, sudah tidak bisa berniat berpuasa di siang hari. Ya, karena di sini Nabi SAW masuk menemui Aisyah mencari makanan, ingin makan. Yani beliau belum makan, belum minum sesuatu. Karena tidak ada, beliau kemudian mengatakan, kalau begitu sekarang saya berniat berpuasa. Berarti diniatkan puasanya saat itu. Pada itu sudah pagi hari, ya, atau sudah siang hari. Difahami ini? Hukum ini? Ya? Diulang? Iya. Di sini Nabi SAW, ini siang hari kejadiannya kan? Masuk menemui Aisyah mencari makanan, ingin makan, artinya beliau belum makan ini, belum minum, ingin makan, ternyata tidak ada. Maka kata Rasulullah SAW, fa inni idzan shaimun, jika begitu sekarang aku berniat berpuasa. Berarti beliau memulai niat puasanya itu sudah di siang hari, bukan sejak malam harinya. Jadi ketika beliau terbangun di pagi hari itu tidak berniat berpuasa, beliau nyari makan, pengin makan. Karena tidak ada makanan, beliau kemudian berniat berpuasa saat itu. Dan itu siang hari. Ini menunjukkan kalau puasa sunnah boleh memulai berpuasa, meniatkan di siang hari, tetapi syaratnya sebelumnya belum makan, belum melakukan sesuatu yang sifatnya mufattirat. Belum makan, belum minum, ya juga tidak berhubungan dengan istri. Nah, kalau misalkan sempat minum sesuatu ini ya tidak bisa lagi berniat. Ada batasan waktu. Nah. Walaupun macam sudah sampai ajar semua. Iya, ini yang dibicarakan ini misalnya sudah jam 8 pagi, jam 9. Jadi bangun pagi misalkan habis sholat subuh misalkan, terus baca Quran atau berzikir, gitu kan? Belum sempat minum, belum sempat apa ini, mulai dari tadi saja. Pulang ke rumah, ya, pingin nyari makan ini, belum masak, belum ada, kemudian terus berpikir, lebih baik berpuasa aja. Kemudian berniat di situ berpuasa, boleh. Puasa sunnah. Ya, ini sekarang pembahasannya, apakah ada batas waktu tertentu? Ya. Apakah ini hanya sah kalau sebelum duhur? Kalau setelah melewati duhur sudah tidak boleh, ya. Permasalahan ini diperselisihkan oleh ulama. Yang benar dalam masalah ini tidak ada batas waktu mutlak. Tidak ada batas bahwa itu sebelum zawal. Meskipun setelah zawal, meskipun setelah bergesernya matahari ke barat, meskipun setelah tengah hari, meskipun sudah asar, ya, hampir maghrib, tetapi itu tadi syaratnya. Sebelum dia berniat ini tadi, dia belum melakukan sesuatu, makan, minum, atau berhubungan dengan istri. Kalau sudah sempat melakukan ini, ya tidak bisa. Ya. Puasa sunnah, ya. Jadi pendapat yang mengatakan itu mutlak, tidak ada batas waktunya, meskipun setelah tengah hari, setelah lewat siang, setelah duhur, ya tetap boleh berniat. Itu pendapatnya Imam Ahmad dan salah satu riwayat dari Imam Asy-Syafi'i, ini yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, dipilih oleh As-Sa'di, dipilih oleh Ibnu Utsaimin dan difatwakan oleh Al-Lajnah Ad-Da'imah yang diketuai oleh Ibnu Baz. Ya. Yang menyatakan pendapat yang kedua menyatakan sebelum zuhur itu ada. Itu ada. Tidak ada dalilnya. Iya. Jadi yang mengatakan dibatasi itu hanya boleh sebelum zuhur, tidak ada dalilnya, makanya pendapat itu lemah. Ya. Membatasi sesuatu yang dimutlakkan dalam syariat harus berdasarkan dalil. Kalau tidak ada dalil yang membatasi, kita tidak boleh membatasi. Ya, Ibnu Taimiyah, Sa'di bin Utsaimin. Iya, gurunya Syekh bin Utsaimin. Syekh Sa'di gurunya Syekh bin Utsaimin. Nah. Dan di sini ada yang menguatkan pendapat ini, ada asar mauquf dari sahabat, dari Hudzaifah. Dari Hudzaifah dikeluarkan oleh Abdul Razzaq dan Ibnu Abi Syaibah dalam musannaf keduanya. Ya. Barang siapa muncul di benaknya untuk berpuasa setelah matahari bergeser ke barat, hendaklah berpuasa, kata Hudzaifah. Man badalahu asyam ba'da ma tazulu syams falyasum. Barang siapa muncul di benaknya niat untuk berpuasa setelah matahari bergeser ke barat, setelah zuhur, hendaklah ia berpuasa. Juga fatwa Ibn Abbas sama. Pada asar Ibn Abbas ini, Ibn Abbas mengatakan bahwa dirinya bangun di pagi hari sampai masuk waktu duhur belum menyentuh makanan dan minuman. Ya. Tanpa berniat berpuasa pada awalnya. Kemudian beliau mengatakan la asumanna yaumi hadza, sungguh aku berniat berpuasa di hariku ini. Pada itu sudah duhur. Dan beliau mengabarkan bahwa sebelumnya belum menyentuh makan dan minum. Tersisa sekarang, pahalanya itu dinilai sejak kapan dinilai pahalanya? Apakah dinilai penuh dari fajar sampai ini? Jawabannya innamal a'malu binniat wa innama likulli imrin ma nawa, yang diganjar mulai dari niat. Iya. Jadi kalau mulai jam 8, dari jam 8 sampai terbenam. Kalau mulainya jam 1 siang setelah zuhur, jam 2, berarti dari situ sampai terbenam itu yang diberi pahala. Tetapi perhatikan tambih, diingat kalau Ibnu Utsaimin rahimahullah, hukum ini tidak berlaku untuk puasa muayyan. Puasa muayyan itu misalkan puasa Senin, Kamis, ya. Karena kalau dia puasanya dari jam 8, itu bukan puasa hari Senin, karena sudah tidak full hari Seninnya, tidak penuh hari Seninnya. Jadi dia tidak dapat pahala puasa hari Senin, tidak. Itu hanya dapat puasa mutlak saja. Mulai dari jam dia berniat itu yang diberi pahala, tetapi tidak bisa dikatakan dia berpuasa Senin atau berpuasa Kamis, karena tidak penuh hari Senin atau hari Kamis. Puasa muayyan. Muayyan, muayyan. Puasa sunnah muayyan. Puasa sunnah muayyan ini kita akan pelajari nanti. Hadis-hadis seperti puasa Senin, Kamis. Puasa muayyan itu artinya hari tertentu. Ya, secara takyin, secara pasti. Yang memang dianjurkan secara khusus, ya, di hari-hari tertentu. Jadi nilainya apa tadi? Hanya puasa sunnah mutlak, ya. Mulai dari sejak dia berniat. Nah, bagian kedua hadis ini, kelanjutan hadis, kemudian Nabi Alaihissalam mendatangi kami di hari yang lain, ya, kan begitu? Kemudian Aisyah mengatakan kami tidak diberi hadiah haiz, makanan haiz. Kemudian kata Nabi, tunjukkan hari ini falakot asbahtu shaiman, karena sungguh aku hari ini bangun dengan niat berpuasa. Kemudian ternyata ketika diperlihatkan makanan itu, fa'akalah, beliau makan. Artinya berbuka. Ini menunjukkan bahwa puasa sunnah boleh dibatalkan. istilahnya al-mutatawwi' amiru nafsihi, itu istilahnya. As-sha'im tatawwu'an amiru nafsihi, orang yang berpuasa sunnah itu pemimpin dirinya sendiri, artinya terserah. Dia mau sempurnakan, lanjutkan, dia mau buka di tengah hari, dia menghentikan, batalkan, terserah dia. Banyak dalil yang menunjukkan ini, termasuk hadis ini. Tetapi kata ulama, tidak sepantasnya dibatalkan kalau tidak ada maslahat. Kalau tidak ada maslahat, tidak sepantasnya dibatalkan. Di antara maslahat itu, ya misalkan yang seseorang merasa kepayahan, misalkan kemudian ada perkara penting yang harus dia dahulukan kerjakan dan tidak sempurna, ya kalau tidak berbuka. Di antara maslahat itu, misalkan dia secara khusus diundang. Dia secara khusus diundang oleh teman dan dia ditakyin secara khusus, memang ingin sekali temannya ini menyantap makanannya. Jadi temannya ini sudah membeli, sudah belanja khusus dan menyiapkan masakan khusus mengundang dia. Sementara dia berpuasa, di sini maslahatnya berbuka untuk menyenangkan ya saudaranya itu. Ini pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Abi Sa'id Al-Khudri dikeluarkan oleh Al-Baihaqi, sanadnya dihasankan oleh Al-Albani dalam Adab Az-Zifaf, juga Ibnu Hajar. Jadi hadis Abi Sa'id Al-Khudri ceritanya, kata Abu Sa'id Al-Khudri, aku membuat masakan untuk Rasulullah SAW, mengundang, ya. Kemudian Nabi SAW datang rombongan bersama sahabatnya. Ya, kebiasaan Nabi begitu, mengajak sahabatnya. Nah, jadi memang Abu Sa'id ingin menyenangkan Rasul dan sahabatnya, membuat masakan khusus. Ketika makanan itu diletakkan, dihidangkan, ada seseorang yang ikut rombongan Nabi tidak mau makan. Dia mengatakan, ini Sha'im, saya berpuasa Sha'im. Kata Nabi SAW, da'akum akhukum wa takallafa lakum. Ini saudaramu, ya Abu Sa'id Al-Khudri, dia sudah mengundang kalian, wa takallafa lakum, dan dia sudah membebani dirinya, dia sudah berusaha ya merepotkan diri belanja, memasak, ini ingin menggembirakan, menyenangkan kalian, diundang tidak pantas, ya. Kemudian kata Nabi SAW, aftif, buka sekarang, santap itu. Ini maslahat untuk menyenangkan saudara yang sudah merepotkan diri dan menggembirakan dia, memuaskan dia, ya. Aftir, berbuka sekarang. Wasum maka nahu yauman insyi. Kemudian kata Nabi di akhir hadis, dan kamu ganti nanti di hari lain kalau mau. Artinya mengqadha puasa sunnah dibatalkan itu juga tidak wajib. Kalau mau diqadha, kalau tidak diqadha juga tidak apa-apa, kan itu puasa sunnah. Difahami ini? Ya. Kalau begitu kita selesai dari hadis Aisyah. Kita lanjut. Ansal, kata Al-Hafiz Ibn Hajar, wa Ansal Ibn Sa'id, afwan, wa Ansahal Ibn Sa'ad, wa Ansahal Ibn Sa'ad, ya, Ansahal Ibn Sa'ad, dari Sahal Ibn Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalu al-fitr. La yazalu artinya senantiasa. La yazalu artinya senantiasa, selalu. Ya. La itu tidak, yazal yakni tidak berhenti, dalam arti selalu, senantiasa. Ya. An-nas, kaum muslimin. Kaum muslimin yang dimaksud an-nas di sini manusia, maksudnya kaum muslimin. Ya. Dan kaum muslimin yang dimaksud di sini bukan seluruh kaum muslimin, tetapi kaum muslimin yang berpuasa. Yang tidak berpuasa ya tidak masuk di sini. Ya. Senantiasa kaum muslimin yang berpuasa bi khairin tetap mendapatkan kebaikan. Ya. Ma selama, ma di sini menunjukkan muda, ini selama. Ajjalu al-fitr, ajjalu artinya menyegerakan al-fitr berbuka. Jadi kaum muslimin yang dapat kebaikan ini adalah yang berpuasa, yang tidak berpuasa ya tidak masuk. Kapan mereka selalu mendapat kebaikan? Senantiasa mendapat kebaikan. Ini bagian anda. Tunjukkan. Ah ya. Kapan itu? Kaum muslimin yang berpuasa, orang yang berpuasa selalu mendapat kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Ya, tidak menunda berbuka. Yakni ketika tiba waktu berbuka mereka segera berbuka. Ya, kapan waktu berbuka itu? Waktu berbuka itu adalah terbenamnya matahari, masuknya waktu maghrib. Sebagaimana pada ayat Al-Baqarah ayat 187, "Tsumma atimmu shiyam ilal lail." "Tsumma atimmu shiyam ilal lail." Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam, yaitu malam datang dengan ditandai maghrib, terbenamnya matahari. Kata Nabi SAW pada hadis Umar ibn Khattab muttafaq alaih. Ya, ini hadis yang lain di luar Bulughul Maram. Kata Rasulullah SAW pada hadis Umar ibn Khattab muttafaq alaih, "Idza aqbala al-lailu min hahuna," jika malam hari telah datang dari arah sini, yaitu dari mana? Dari arah timur. Matahari itu kan bergerak ke mana? Ke barat. Jika terbenam, jadi ketika sudah terbenam di sana, maka otomatis akan gelap di timur. Kata Nabi, "Idza aqbala al-lailu min hahuna," jika datang malam dari arah sini, yaitu dari arah timur, gelap sudah. "Wa adbara an-naharu min hahuna," dan siang pergi dari arah sini, yaitu barat. Ya. "Wa gharabati asy-syams," dan matahari terbenam, ya. "Faqad aftar shaim," maka sungguh orang yang berpuasa itu telah berbuka, yakni tiba waktu berbuka. Bukan berarti bahwa kalau terbenam matahari dengan itu dengan sendirinya batal puasanya, tidak, harus dibatalkan dengan berbuka. Iya. Ya. Maka jika tiba waktu berbuka, terbenam matahari, segera berbuka. Dengan itu ya dapat kebaikan. Jadi hadis ini menunjukkan sunnah berbuka puasa ketika telah masuk waktu. Ya, sekarang masalahnya bagaimana penentuan terbenamnya matahari? Ya. Penetapan waktu terbenamnya matahari sebagai waktu untuk berbuka itu dicapai dengan dua tingkatan. Ada dua tingkatan. Penentuan terbenamnya matahari dicapai dengan dua tingkatan. Yang pertama, dengan pengetahuan pasti yakin bahwa matahari telah terbenam, yaitu dengan apa? Melihat, terlihat dengan penglihatan bahwa matahari telah terbenam. Bagaimana maksudnya matahari terbenam? Maksudnya qarsus syams, bulatan matahari itu semuanya hilang. Jadi kalau masih ada yang tersisa di atas, sudah terbenam 3/4 tapi masih ada tersisa, itu belum terbenam. Sampai tepi atasnya itu hilang. Jadi kalau melihat di ufuk barat, di tepi pantai biasanya mudahnya itu, lihat, dia akan bulat tepi paling bawah itu turun. Kalau tidak ada lagi tepi atas yang tersisa, ya tepi atasnya juga sudah terbenam, berarti sudah terbenam matahari. Kalau melihat seperti ini berarti pasti kan? Tidak ada yang diragukan, ya, yakin namanya. Iya. Kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ya, ulama sepakat bahwa waktu berbuka adalah ketika telah nyata terbenamnya matahari dengan cara melihatnya sendiri, atau berdasarkan berita dua orang yang adil, yang terpercaya, yang istiqomah. Jadi boleh jadi kita tidak melihat sendiri, tapi ada dua orang yang kita percaya, ya, baik agamanya, istiqomah agamanya, dia memberitakan kepada kita bahwa ini waktu terbenam matahari. Apakah dipersyaratkan dua orang? Misalkan ada satu orang saja, ya, dia di sana misalkan melihat, kemudian dia menelpon kita atau SMS misalkan, hah? Satu orang cukup, kata Ibnu Hajar cukup, ya, menurut pendapat yang rajih, ini berita tentang agama, khabar tentang agama itu tidak dipersyaratkan harus dua orang, satu orang yang terpercaya cukup. Nah, ini sifatnya tadi pasti terbenam. Tingkatan yang kedua, ya, menentukan terbenamnya matahari tidak dengan yakin, tetapi dengan dhon rajih, yaitu dengan dugaan yang kuat. Ya, jika menduga kuat bahwa matahari sudah terbenam, maka cukup, ya, bisa berdasarkan itu. Yakni pada zaman sekarang, yaitu prakteknya dengan menggunakan jadwal waktu sholat dan puasa. Itu kan berdasarkan ijtihad yang ahli melakukan perhitungan terbenamnya matahari. Jadi ijtihad itu hasil dugaan yang kuat, itu tidak bisa dipastikan benarnya memang. Jadi jadwal-jadwal itu hasil ijtihad orang yang ahli menghisab terbenamnya matahari atau terbitnya matahari, terbitnya fajar. Itu tidak bisa dipastikan, tetapi itu namanya apa? Hasil ijtihad, artinya dugaanku kuat. Oleh karena itu terkadang ada perbedaan, kan? Ada perbedaan ijtihad. Tetapi itu bisa dipakai ketika tidak bisa mencapai tingkatan yakin. Apalagi kalau kami di Indonesia itu sering mendung, sering hujan. Ya. Di banyak tempat sulit kalau mau melihat sendiri matahari terbenam. Dan itu pernah kami coba berkali-kali. Kami mengutus beberapa ikhwah ke sana. Itu mesti 15 menit, 10 menit sebelum terbenam tiba-tiba mendung. Awan. Tadi padahal masya Allah ini kelihatan sudah senang mau lihat matahari terbenam. 10 menit, 5 menit sebelum terbenam enggak lihat mataharinya. Tertutupi awan. Kenyataannya begitu di sana. Tiba-tiba mendung. Sulit. Nah, ya pada kondisi seperti itu biasanya dugaan kuat, ya, maka kaum muslimin biasanya menggunakan jadwal. Tetapi seandainya matahari bisa dilihat di sebagian tempat, bisa, ya, di sebagian tempat bisa di naam. Ketika misalnya melihat dan jadwal yang hasil ijtihad dugaan kuat itu berbeda dengan ini, maka ini harus ditinggal, harus ditinggal. Tetapi ketika ini tidak bisa dipastikan dan adanya cuma hasil ijtihad jadwal ini tadi, fattakullah mastata'tum. Ya, bertakwa sesuai dengan kemampuan. Dalil bahwa boleh dengan dugaan kuat, dalilnya kata Syekh Ibnu Utsaimin, yaitu hadis Asma bint Abi Bakar riwayat Al-Bukhari, pernah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Asma bint Abi Bakar radhiyallahu anhuma, aftarna ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma ghaimin summa tala'atish syams. Kami pernah berbuka pada masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari yang mendung. Jadi para sahabat berijtihad menduga matahari sudah terbenam karena mendung. Kenyataannya apa? Summa tala'atish syams, setelah berbuka matahari kembali muncul. Artinya salah. Itu menunjukkan mereka tidak pasti, cuma menduga kuat tetapi meleset. Tetapi ini dimaafkan, itu tidak membatalkan puasa mereka. Ya. Jadi ini dua tingkatan, ya. Kalau tidak bisa yakin, tidak bisa melihat, maka dugaan kuat tadi dengan jadwal itu. Yang kedua yang dipetik dari hadis ini, kaum muslimin yang berpuasa senantiasa dalam kebaikan selama mereka bersegera dalam berbuka puasa ketika tiba waktunya. Jadi tidak seperti kaum Syiah Rafidhah. Tahu kaum Syiah Rafidhah kapan mereka berbuka? Tunggu bintang-bintang muncul. Ya, diawasi bintang-bintang itu, kalau belum ada bintang-bintang yang muncul, belum. Kalau sudah muncul bintang-bintang, ya sudah jauh dari terbenamnya matahari. Kan begitu. Menunda berbuka puasa itu kebiasaannya kaum Yahud dan Nasrani. Kebiasaannya kaum Yahud dan Nasrani menunda berbuka puasa. Ya. Oleh karena itu, di hadis yang lain, riwayat Abu Daud, hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa agama senantiasa berjaya selama kaum muslimin bersegera dalam berbuka puasa. Karena kaum Yahud dan Nasara mereka menunda berbuka puasa. Ya, jadi ini hukum yang kedua yang kita petik. Maka bagaimana hukumnya jika seseorang menunda? Sudah tahu ini sudah terbenam matahari, sudah tahu ini waktu berbuka, tetapi dia menunda berbuka puasa, hukumnya bagaimana? Jika dia sengaja menunda dengan niat bahwa itu afdol, jika berkeyakinan menunda padahal sudah tiba waktu berbuka, sudah terbenam, dan dia sengaja menunda dengan niat bahwa keyakinan bahwa itu afdol menunda, maka itu makruh, kata al-imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Umm, dan ini dibenarkan oleh, didukung oleh guru kami Syekh Mukbil dalam kitab Al-Jami'ah As-Sahih. Ya, jadi kalau sengaja menunda, ya, dan keyakinan itu lebih utama, maka ini makruh. Sisi makruhnya karena meyakini bahwa menunda lebih utama, padahal sunnahnya justru disegerakan, dan di sini ada unsur seolah-olah meniru kebiasaan kaum Yahud. Nah, dalil ini juga, hadis ini juga menunjukkan haramnya berpuasa wisol. Apa puasa wisol? Puasa wisol itu menyambung puasa berhari-hari tanpa berbuka. Misalkan disambung sampai 2 hari, 3 hari, setelah itu ya sesuai kekuatan. Ya, setelah itu nanti baru kemudian berbuka. Nah, karena di sini justru kebaikan itu adalah ketika berbuka, apabila tiba waktu berbuka. Nah, Litirmidhi berikutnya, Walitirmidhi min hadith Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan At-Tirmidhi meriwayatkan dari hadith Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal Allah azza wa jal, Allah azza wa jalla berkata, innamanya hadith Qudsi. Ya, tadi kita sudah mempelajari ada namanya hadith mauquf. Hadith mauquf kalau riwayat itu berhenti sampai sahabat. Kalau diteruskan setelah sahabat, diteruskan, disandarkan, naik ke atas, dirofa' kepada Rasul, namanya marfu. Kalau Rasul menyandarkan kepada Allah bahwa Allah berkata, lebih tinggi lagi, namanya hadis kudsi. Hadis kudsi yang rajih bukan firman Allah, bukan seperti Al-Quran. Buktinya tidak bisa dibaca dalam sholat seperti Al-Quran. Nah, jadi cuma cara periwayatannya seperti itu hadis kudsi. Hadis ini bunyinya, hadis kudsi ini, kata Allah azza wa jal, ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitra, hamba-hambaku yang paling aku cintai, ya, adalah yang paling bersegera berbuka. Ini maknanya benar, ya. Akan tetapi hadis ini secara pertanggungjawaban riwayat hadis didhaifkan oleh Al-Albani. Hadis ini dalam dhaif, dalam kitab dhaif At-Targhib wa At-Tarhib. Dalam kitab dhaif At-Targhib wa At-Tarhib nomor 649. Dhaif At-Targhib wa At-Tarhib nomor hadis 649. Juga dalam takhrij Al-Mishkah, dalam takhrij Al-Mishkat nomor 1989. 1989. Juga dalam Dhaif At-Tirmidzi. Jadi dhaifkan oleh Al-Albani hadis ini. Nah, hadis Salim bin Sa'ad cukup. Ya, cukup mewakili. Kemudian wa an Anas ibn Malik. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, qala, berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu, makan sahurlah kalian, fa inna fis sahuri barakatan, karena sesungguhnya pada ya acara makan sahur itu berkah ya. Pada makanan sahur itu berkah. Ya, di sini as-sahur bi fathis sin, as-sahur artinya santapan sahur. Ya. As-sahur di fathah di sini ya. Ini maksudnya santapan. Ya. Bisa juga dibaca as-suhur. Ya. Bisa juga dibaca as-suhur. As-suhur di dhamma berarti acara perbuatan makan sahur, amalan makan sahur, acara makan sahurnya. Jadi kalau as-suhur menunjukkan santapannya, makanan sahurnya. Kalau as-suhur acara makan sahurnya. Yani pekerjaan makan sahurnya. Kedua-duanya benar. Tasahharu fa inna fi sahuri barakah, makan sahurlah kalian karena sesungguhnya pada santapan sahur itu riwayat bacaan yang lain, fa inna fi suhur, pada acara makan sahur itu barakah, terdapat berkah. Hadis ini muttafaq alaih. Pada hadis ini terdapat perintah dari Nabi tasahharu. Apakah perintah ini menunjukkan wajib atau hanya sunnah? Jadi kalau kita mendapatkan perintah pada hadis, kita pelajari apakah perintah ini menunjukkan wajib atau hanya sunnah. Kalau kita mendapatkan larangan, pelajari apakah larangan ini menunjukkan haram atau makruh. Tadi yang kita pelajari hukum asal larangan itu haram, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa di sini bukan haram yang dimaksud tetapi makruh. Jadi kalau ada perintah, hukum asalnya perintah itu menunjukkan wajib, kecuali jika ada dalil yang menggeser dari hukum asal menunjukkan bahwa perintah itu hanya bersifat sunnah. Sekarang di sini perintah itu wajib apa sunnah? Jawabannya di sini hanya sunnah. Ya. Padahal hukum asalnya perintah itu menunjukkan wajib. Apa dalil yang dijadikan pegangan bahwa perintah ini bukan wajib melainkan hanya sunnah? Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah yang datang nanti. Ketika sebagian sahabat melakukan puasa wisol, menyambung puasa berhari-hari tadi itu, ya, dilarang oleh Nabi, mereka tetap melakukan. Hadisnya akan kita baca nanti. Dilarang oleh Nabi, mereka tetap melakukan. Akhirnya dibiarkan oleh Nabi, bahkan ya Nabi alaihi salatu wassalam ya bersama mereka melakukan wisol sehari, dua hari, terus begitu tanpa berbuka sampai melihat hilal. Kata Nabi Rasulullah SAW, seandainya hilal belum muncul, yakni belum masuk Syawal, saya teruskan wisol bersama kalian. Yakni tujuannya untuk memberi pelajaran, karena sudah dilarang masih melakukan. Karena sebenarnya itu kalau ulama itu berat itu. Nah, sisi pendalilannya, ketika Nabi dan membiarkan dan bersama para sahabat melakukan wisol, berarti mereka tidak makan sahur karena terus. Ini menunjukkan makan sahur tidak wajib, hanya sunnah. Itu dalilnya yang menggeser keluar dari hukum asal tadi, dari wajib ke perintah yang bersifat sunnah. Kemudian kenapa disunnahkan? Di sini disebutkan fa inna fis sahur barakah, karena pada santapan sahur, karena pada acara makan sahur itu terdapat berkah. Di antara berkahnya ya adalah menghidupkan sunnah. Nabi Al-Sotosalam ya, jika Anda berbuka, beliau makan sahur. ini berkah menjalankan sunnah, dapat pahala. Ya. Di antara berkahnya yang lain, ya, menyelisih kebiasaan ahli kitab. Kebiasaan ahli kitab kaum Yahud dan Nasrani, jika mereka berpuasa mereka tidak makan sahur. Inilah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membedakan antara puasa kita dengan puasanya kaum Yahud dan Nasrani. Ya, maka dengan kita makan sahur berarti kita menyelisihi ahli kitab. Ini berkah yang menunjukkan bahwa pemisah antara puasa kita dengan puasa ahli kitab dalam makan sahur adalah hadis Amr ibn al-As dalam Sahih Muslim. Berkah berikutnya akan menguatkan orang yang berpuasa dalam beribadah. Kalau kita makan sahur, ya, kemudian berpuasa, kita akan kuat untuk beribadah nantinya. Kemudian berkah berikutnya memberi tambahan semangat dalam melaksanakan ibadah. Coba kalau orang tidak makan sahur baru jam 7, jam 8 itu sudah lemas. Nah, kan begitu. Jadi kurang semangat beribadah, kurang kuat beribadah. Berkah berikutnya menjadi sebab untuk berzikir dan berdoa di waktu terkabulnya doa, karena terjaga di waktu sahur. Waktu sahur itu adalah pertengahan malam, ya, sampai menjelang subuh. Nah, kata Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu', waktu sahur itu adalah rentang waktu antara pertengahan malam hingga terbitnya fajar. Nah, kita tahu bahwa sepertiga malam terakhir itu waktu yang mulia, ya, waktu terkabulnya doa. Maka jika melaksanakan sunnah makan sahur diakhirkan seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis Anas bin Malik, ya, hadis Zaid bin Thabit, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu makan sahurnya jarak antara berhentinya makan sahur, ya, antara makan sahurnya beliau dengan ditegakkannya salat subuh itu waktu untuk menyelesaikan bacaan 50 ayat. Iya. Jadi itu menunjukkan bahwa diakhirkan. Jadi kesimpulannya adalah jika melaksanakan sunnah ini, yaitu seseorang memperhitungkan sesuai dengan kebutuhan, ya, sesuai dengan kebutuhan mengakhirkan makan sahurnya di akhir waktu. Jika dia terbangun di akhir waktu itu untuk makan sahur, dengan itu kan dia akhirnya berkesempatan berzikir, berdoa di waktu terkabulnya doa. Nah, dan juga faedah berkah lainnya adalah dia bisa menyusulkan niatnya seandainya lupa. Sebelum tidur seandainya lupa berniat, dengan bangun makan sahur dia bisa menyusulkan niat. Nah, ini di antara berkah-berkah makan sahur. Ya, tadi sudah disinggung bahwa afdolnya makan sahur itu adalah diakhirkan, ya, hingga mendekati waktu terbit fajar berdasarkan hadis yang telah disebutkan tadi. Prakteknya kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, diperhitungkan saja kebutuhan makannya seseorang. Misalkan sekarang terbit fajar itu jam berapa? Misalkan? Hah? 6. Jam? 5? Jam 5.38. Jam 5.38. Nah, misalkan ini sesuai kebutuhan nanti. Kalau orang misalkan ada, biasanya kalau orang makan sahur butuh waktu berapa? Berapa menit? 15 menit. Ada yang cukup 15 menit. Ada mungkin yang bisa lebih cepat, atau bahkan ada yang butuh lebih dari itu. Jadi perhitungkan waktu masing-masing, kebutuhan masing-masing. Jangan sampai nanti masih mau sudah azan. Nah, belum puas, belum cukup, sudah azan karena terlalu mepet. Jadi ini mengukur masing-masing kebutuhan, ditimbang. Jadi mengakhirkan bukan juga berarti, ya, tidak cukup sampai akhirnya buru-buru makannya, dan ternyata susunya masih tersisa sudah adzan, ini belum tuntas, jadi diperhitungkan. Ya, begitu kata Syekh bin Al-Qayyim rahimahullah mempraktikkan sunnah mengakhirkan sahur. Nah, kalau makan sahurnya sejak jam berapa? Ba'da Isya jam 12 ya adzan subuh sudah lapar lagi. Nah. Baik. Berikutnya yang penting, diantara yang penting karena ini sebagian orang jadi rancu, yaitu batas akhir waktu makan sahur. Ya. Karena ada sebagian yang berpendapat bahwa batas akhir waktu makan sahur itu ada toleransi meskipun telah terbit fajar shadiq sampai benar-benar tanpa jelas cahaya putih menyebar di jalan-jalan di rumah-rumah. Jadi meskipun terbit fajar tapi masih gelap, masih boleh. Kalau sudah terang, lihat jalanan oh sudah terang, atap-atap rumah sudah terang, baru berhenti. Padahal terbit fajar sejak tadi ini. Ada pendapat seperti itu. Dan ini pendapat yang tidak berdasar. Pendapat ini salah. Ya, yang benar kembali kepada Al-Qur'an ayat Al-Baqarah ayat 187. Wa kulu washrabu, makan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar, yakni sampai terbit fajar. Jelas sekali batas akhirnya terbit fajar. Ya. Juga hadis-hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, Nabi SAW mengatakan Bilal itu adannya di malam hari. Makan dan minumlah kalau kalian mendengar adannya. Sampai yang adan itu adalah Ibnu Ummi Maktum. Karena Ibnu Maktum itu adannya ketika terbit fajar. Jadi sunnahnya itu adan itu dua kali. Adan yang pertama itu adan Bilal. Itu adan di malam hari. Itu tujuannya adan itu untuk membangunkan orang yang tidur supaya bangun makan sahur kalau dia tertidur. Atau bagi orang yang beribadah, ya, sholat, agar segera witir karena waktu yang tersisa tinggal sedikit. Itu tujuannya. Kata Syekh Al-Albani sekitar 15 menit sebelum terbit fajar. Ya, 15 menit atau 20 menit sekitar itulah jarak antara adzan pertama dengan adzan kedua. Ya. Adzan kedua itu adzan subuh. Adzan yang pertama tidak pakai as-salatu khairu minan naum. Ini diperselisihkan juga. Kalau Syekh Al-Albani Syekh Mukbil mengatakan adzan pertama pakai as-salatu khairu minan naum. Adzan yang kedua tidak. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin, ya, dan kalau kami berkeyakinan yang rajih bersama Syekh Ibnu Utsaimin, adzan yang pertama itu tidak pakai as-salatu khairu minan naum. Yang pakai as-salatu khairu minan naum itu adzan subuh. Kenapa? Karena ya hadisnya menunjukkan bahwa as-salatu khairu minan naum itu adalah pada adzan pertama untuk adzan subuh. Hadisnya seperti itu. Di adzan pertama untuk adzan salat subuh. Yang adzan untuk salat subuh yang mana? Adzannya Bilal atau adzannya Ibnu Maktum? Ibnu Maktum. Kalau adzannya Bilal bukan adzan untuk salat subuh, itu adzan untuk membangunkan orang yang tidur dan untuk supaya yang witir yang salat malam segera witir karena hampir masuk waktunya. Ini tambih. Itu di malam hari. Kalau adzan untuk salat subuh, adzannya Ibnu Ummi Maktum. Itu adzan untuk salat subuh. Adzan itu dua kali. Yang pertama adzan, yang kedua qomat. Itu dua-duanya adzan. Dalam hadis yang lain dalam as-sahih dikatakan baina kulli adzanaini rak'atan. Antara dua adzan itu disunnahkan salat sunnah dua rakaat. Dua adzan yang dimaksud adzan dengan qomat. Jadi itu dua-duanya adzan. Jadi adzan pertama maksudnya adalah yang adzan untuk subuh itu, ya di situ salatu khairu minan naum. Adapun yang adzan kedua yang qomat, nah itu tidak pakai. Adapun adzannya Bilal itu tidak terkait dengan masalah ini karena itu adzan untuk tambih, untuk mengingatkan. Wallahu a'lam, ini masalah khilafiyah di antara ulama, tetapi yang tampak bagi kami yang kami sampaikan tadi. Nah, jadi yang benar tadi bahwa batas akhir, ya, waktu makan sahur adalah adzan subuh. Ayat dan hadis tadi jelas, jika Ibnu Ummi Maktum yang adzan, maka berhenti makan dan minum. Makan dan minumlah sampai Ibnu Ummi Maktum yang adzan, karena dia tidak akan adzan sampai terbit fajar. Berarti terbit fajar, waktu salat subuh yang ditandai dengan adzannya Ibnu Ummi Maktum, adalah batas akhir untuk makan sahur. Nah, jadi inilah ya pentingnya kita belajar. Terkadang ada sebagian orang misalkan lihat ada di buku ada pendapat begini, kemudian diamalkan, bahkan fatal itu. Fatal, sudah azan subuh, orang sudah mulai siap-siap sholat subuh, sudah ini, sudah sholat sunnah, ini masih makan karena belum terang atap-atap dan belum terang jalan-jalan berdasarkan pendapat yang tadi, ya. Sementara hadits yang diriwayatkan dalam masalah itu juga tidak benar, haditsnya keliru, ya. Berikutnya yang biasa juga dibahas dalam masalah ini adalah apakah ada toleransi kalau terlanjur megang gelas baru mau minum sudah azan. Ini dilanjut, kenapa dihentikan? Ya. Yakni karena dalam hadis ini ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, "Idza sami'a ahadukum an-nida'," jika salah seorang di antara kalian, seseorang di antara kalian mendengar azan, wal ina'u ala yadihi, sedangkan minuman masih di tangannya, fala yadhu, janganlah ia meletakkan wadah itu, hatta yaqdi hajatahu minhu, hingga ia menunaikan kebutuhannya dari minuman itu. Hadits ini riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Perhatikan, hadits ini oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Muqbil disahihkan. Tetapi Syekh Muqbil setelah mensahihkan hadis ini, di dalam kitab yang lain yang berjudul Ahadits Mu'alla, yakni hadis-hadis yang cacat, ternyata di sana beliau menyebutkan hadis ini termasuk hadis yang cacat, menukil dari Abu Hatim Ar-Razi bahwa yang benar pada riwayat hadis ini mauquf dari Abu Hurairah, bukan dari Rasulullah SAW. Jadi kesahihan hadis ini diragukan. Itu satu. Yang kedua, anggaplah hadis ini sahih. Iya, karena sudah disahihkan Syekh Al-Albani. Anggap sahih. Tetapi bagaimana memahami makna yang benar memahami hadis ini? Perhatikan hadisnya. Jika salah seorang dari kalian, seseorang dari kalian mendengar azan, sedangkan ya gelas sedang di tangannya, maka jangan dia meletakkannya sampai dia memenuhi hajatnya, tetap diminum padahal sudah mendengar azan. Makna hadis ini ada dua kemungkinannya. Ada dua kemungkinannya berdasarkan keterangan ulama. Ya, menurut jumhur ulama, hadis ini berkenaan dengan orang yang makan sahur, kemudian dia mendengar azan pertama, yaitu azan subuh. Azan pertama yang dimaksud azannya Bilal, yaitu azan yang malam. Nah, mendengar azan pertama dalam hal ini maksudnya azannya Bilal, yaitu azan yang mengingatkan itu yang dilakukan sebelum terbit fajar. Karena kan tadi sudah diterangkan bahwa itu jarak antara azan pertama dan azan kedua dekat. Kata Al-Albani sekitar 15 menit, yang lain ada mengatakan sekitar 20 menit. Karena itu memang mengingatkan agar orang yang tertidur supaya bangun makan sahur, agar orang yang sedang sholat agar segera mengakhiri dengan witir, ya, karena hampir masuk subuh. Jadi itu memang dekat, sehingga sebagian orang mungkin tertipu ketika mendengar azan, oh ini sudah subuh, padahal bukan. Jadi kalau mendengar azan itu tetap saja minum, ya, tetap saja makan, karena memang belum terbit fajar shadiq. Ini pendapat jumhur dalam menafsirkan hadis ini. Ini satu. Tafsir yang lain, yang kedua, yang disebutkan oleh Al-Khattabi setelah menukil pendapat jumhur yang tadi, makna yang lain kata Al-Khattabi, atau kemungkinan maknanya adalah dia mendengar azan dari seorang muadzin sementara dia meragukan terbitnya fajar. Kenapa dia ragu? Karena langit cerah, tidak mendung, sementara dia ya tidak bisa memastikan terbitnya fajar. Ya. Tidak ada tanda-tanda terbitnya fajar. Jadi dia meragukan adanya muadzin itu. Seandainya muadzin itu melihat fajar, kenapa saya tidak? Posisi sama gitu. Nah. Ya. Berarti azan yang dikumandangkan di sini bukan azan yang berpatokan dengan kepastian terbitnya fajar. Ini mengantar kita juga untuk membahas masalah penentuan terbitnya fajar untuk azan. Ini juga ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama memastikan terbitnya fajar karena memang bisa melihat fajar shadiq, dan ini hanya bisa dilakukan di tempat-tempat yang jauh dari daerah kedalaman yang di sana tidak ada bias-bias lampu yang menghalangi pandangan ke sana. Ya. Kalau daerah-daerah yang perkotaan itu melihat ke sana sudah terganggu dengan bias lampu, kan begitu. Nah, di banyak tempat seperti kami di Indonesia itu sulit untuk bisa melihat fajar. Sulit. Ya. Nah, kalau bisa melihat berarti yakin terbitnya fajar. Ini adzannya adzan yang pasti yakin masuk. Kalau ini wajib diikuti. Kalau muadzinnya memang dia di suatu daerah yang posisinya di situ muadzin bisa melihat fajar dengan jelas dan dia adzan berdasarkan itu, berarti ini wajib diikuti. Ya. Kalau ini meskipun gelas sudah di tangan turunkan, jangan dilanjutkan. Karena batas waktu sudah berakhir, sudah habis. Nah, kita mendengar hadis Abu Hurairah tadi ini, yang makna yang kedua ini terkait dengan muadzin yang adzannya tidak pasti. Ya, ini karena dugaan kuat saja. Dia diduga sudah masuk waktu fajar, dan ini prakteknya sekarang itu dengan menggunakan jadwal itu. Nah, itu kan cuma ijtihad, perhitungan itu tidak bisa dipastikan, hanya dugaan kuat. Makanya hasil ijtihad itu berbeda-beda kan? Berbeda-beda itu, terkadang ada selisih beberapa menit. Karena itu cuma hasil ijtihad dugaan kuat. Itu tidak bisa dipastikan, tetapi fattakullaha mastata'tum, seperti kata Syekh bin Baz bin Utsaimin. Ketika memang tidak bisa, dia pada posisi di wilayah yang tidak bisa memastikan melihat terbitnya fajar, yang bisa dilakukan berdasarkan itu. Dan itu sifatnya dugaan kuat. Nah, itu kalau adanya berdasarkan itu, ya, kalau adanya berdasarkan itu, maka boleh meneruskan, habiskan yang di tangan, yang di gelas itu sampai adan selesai. Ya, demikian keterangan Syekh Utsaimin menubas. Teruskan sampai adzan selesai. Boleh. Tetapi tetap kalau mau hati-hati, yang terbaik kalau mau hati-hati maka hentikan. Jadi hadis Abu Hurairah ini tadi ini terkait dengan adzan yang seperti ini sifatnya. Kalau memang mau meneruskan ya teruskan sampai adzan selesai, lanjutkan, habiskan air minumnya, susunya sampai adzan selesai. Tetapi kalau mau ya lebih baik berhati-hati, maka hentikan sampai di situ. Difahami ini? Adapun kalau adzannya pasti tadi yakin, maka tidak boleh karena waqulu washrubu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswadi min al-fajr. Ya, kulu washrubu hatta yu'adhdhin man ibnu ummi maktum fa innahu la yu'adhdhinu hatta tatlu al-fajr. Makan minum boleh, silakan, sampai Ibnu Ummi Maktum yang adzan, karena dia tidak akan adzan kecuali jika terbit fajar. Berarti kalau Ibnu Maktum sudah adzan, ini adzannya melihat fajar dengan pasti, tidak boleh diteruskan. Jadi jelas hadis Abu Hurairah tadi itu maknanya salah satu dari dua yang diterangkan tadi. Wallahu a'lam. Selesai pembahasan ini. Masih ada waktu? Iya. Hah? Masih? Jadi sampai sini.